Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mamalah. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini di dalam acara kita, acara Penyejuk Hati. Merupakan suatu hal yang sangat membanggakan kami bahwa kita mampu bersua pada kesempatan ini melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cinta ini, untuk sama-sama kita berusaha tampil menjadi mukmin-mukmin sejati yang taat hukum, yang mengerti betul apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita. Insyaallah mudah-mudahan itu dapat kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-104 dari surat Al-Isra yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna min ba'dihi li bani Israila askunul arda فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Dan setelah itu kami berfirman kepada Bani Israel, tinggalkanlah negeri ini. Tetapi apabila masa berbangkit datang, niscaya kami kumpulkan kamu dalam keadaan bercampur baur. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-104 ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel apa yang harus mereka lakukan pada saat mereka harus mengalami penindasan, tekanan dari kekejaman seorang penguasa yang sangat lalim, yaitu Fir'aun. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan bantuan dan kasih sayangnya dengan memberikan petunjuk kepada Bani Israel, tinggallah di negeri ini. Uskunul arda, tinggallah engkau di negeri ini. Ketika Nabi Musa sudah sampai di seberang lautan, Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah tinggal di tempat ini. Para pendengar rahimakumullah, kita bisa melihat bahwa inilah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Ia berikan kepada kaum Bani Israel yang sekarang ini dikenal dengan kaum Yahudi. Betapa mereka adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah pada saat mereka mengalami berbagai duka yang begitu sangat kelam di dalam kehidupan mereka. Betapa Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perhatian kepada mereka. Akan tetapi, apa yang menjadi balasannya? Bahwa Al-Qur'an mencatat dengan sangat gambarannya sangat ironis, ternyata setelah Allah memberikan berbagai nikmat keutamaan kepada orang-orang Bani Israel, mereka ternyata menjadi orang-orang yang kemudian menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, menjadikan patung anak sapi menjadi tuhan mereka, dan banyak melakukan tingkah-tingkah yang sangat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, wa qulna min ba'dihi li bani Israil, kami katakan kepada Bani Israel, uskunul arda, ya, hendaklah engkau tinggal di negeri ini. Apa yang Allah berikan kepada Bani Israel ini juga Allah berikan kepada kita dalam artian rahmat dan kasih sayang Allah. Betapa kita adalah orang-orang yang sebenarnya sangat lemah ketika kita dilahirkan, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan. Betapa kita adalah orang-orang yang tidak memiliki di dalam kehidupan ini. Akan tetapi ternyata Allah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayangnya. Siapa di antara kita yang lahir kemudian mampu bekerja dan menghasilkan uang yang sangat banyak? Tidak ada di antara kita yang seperti itu. Akan tetapi karena rahmat dan kasih sayang Allah, ketika kita sudah dewasa, bekerja keras, banting tulang siang dan malam, akhirnya kita memiliki rumah yang sangat nyaman kita huni. Kita memiliki kendaraan yang akhirnya mampu membawa kita ke tempat-tempat yang sangat kita inginkan. Kita memiliki segala fasilitas di dalam kehidupan yang membuat kita menjadi sangat gembira. Itu semua adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena fadlun min Rabbi, ini semua adalah keutamaan, kelebihan yang Allah berikan kepada kita semua. Marilah coba kita sadari bahwa kita sebenarnya adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Akan tetapi Allah memberikan kita kekayaan. Kita adalah orang yang tidak mampu apa-apa karena memang dilahirkan dalam keadaan sangat lemah sekali. Akan tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, memberikan kita kepercayaan untuk menduduki suatu jabatan, untuk berkuasa, memimpin suatu daerah atau rakyat atau lebih besar lagi di dalam pemerintahan bernegara ya, memiliki sesuatu yang sebelumnya tidak ada kita miliki, itu semua adalah karena pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadari ini, maka kita akan bisa tampil menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah, bukan malah menjadi orang-orang seperti orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang tidak tahu diri dan kemudian melakukan hal-hal yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih jelasnya menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Fajrul Haq. Kami persilakan Ustaz. Iya. Ayat ini adalah menegaskan bahwasannya bahwa Bani Israel itu dengan bahasakan uskunul arda, artinya mereka disuruh menetap di satu tempat. Dalam arti kata, memang bangsa Yahudi ini dalam hidupnya, realita dalam sejarah itu, mereka itu cenderung untuk tidak mau berbaur dengan bangsa-bangsa lain. Kaum Yahudi seolah-olah golongan independen, terpisah, tidak bercampur dengan yang lain. Maka ketika Allah berfirman, fa idza jaa wa'dul akhirah ji'na bikum lafifa, niscaya kami datangkan kamu dalam keadaan bercampur baur dengan musuhmu. Nah, inilah yang terjadi sekarang ini di negeri Palestina atau di tanah Palestina. Ji'na bikum lafifa, mereka dalam keadaan berkumpul dengan kamu dari bermacam-macam negeri, yaitu seperti yang terjadi di Palestina, untuk menghancurkan Palestina tersebut. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala wa'dul akhirah, jaa wa'dul akhirah, ini adalah merupakan kerusakan. Kerusakan dalam ayat ini adalah kerusakan yang kedua yang dialami oleh Bani Israel. Sebagaimana Allah telah menginformasikan, kerusakan yang pertama pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dan telah kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan mereka yang pertama dari yang kedua kejahatan tersebut, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Di dalam surah Al-Isra juga ada yang dikaji pada ayat 4 dan 5. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah juga menguasai kampung-kampung mereka seperti di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan sampai ke negeri Sam. Kemudian hubungan mereka ini terputus sudah lama semenjak meninggalnya, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hal juga yang dapat dalam hal ini, yaitu di dalam sebuah hadis, pada satu masa nanti Fir'aun itu akan berondok di pada suatu pohon yang mana manusia kaum muslim akan mengejar dan akan menghancurkannya. Maka kalau muslim ini berada di satu tempat, itu akan sangat memudahkan kehancuran tersebut. Ini juga salah satu indikasi mungkin dari sabda Rasulullah yang mana sebetulnya mudah untuk membinasakan bangsa-bangsa Yahudi tersebut. Tapi apakah kaum muslimin yang menyebar sekitarnya yang begitu banyaknya mampu untuk menghancurkan atau menguasai orang-orang Yahudi? Kalaulah itu tidak karena iman kepada Allah, itu tidak akan pernah berhasil, karena ini adalah merupakan perjuangan yang sangat besar, dan prosesnya juga amat sangat besar dalam mempertahankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk menyerang, sebetulnya hanya beribadah kita kepada Allah, mempertahankan agama kita dari kemusnahan, kerusakan, kita perbaiki dulu pengikut-pengikut Rasulullah supaya tetap beriman kepada Allah, baik itu di dalam suka dan duka, baik itu di dalam ketika musibah, terus menjalankan perintah Allah, insyaallah ini akan mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kacamata kita saja yang berbeda memandangnya, sehingga hal itu kita tidak pandang dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Perdana. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, ada beberapa kesimpulan yang bisa kita tarik dari ayat 104 dari surah Al-Isra ini. Yang pertama adalah betapa Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi kita. Ya, sebagai contoh kaum Bani Israel yang selalu Allah berikan rahmat dan kasih sayang, keutamaan dan petunjuknya, akan tetampa memandang apakah kemudian orang Bani Israel melakukan tindakan-tindakan yang tidak diridainya, tetapi Allah tetap memberikan rasa kasih sayangnya. Yang kedua, bahwa kita harus memahami segala sesuatu yang kita peroleh di dalam kehidupan ini itu tidak terlepas daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang wajib yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang sadar diri, manusia yang pandai berterima kasih, orang-orang yang tidak lupa diri, tenggelam ke dalam kemaksiatan, tetapi cepat-cepat menyadarkan dirinya, menjadi orang-orang yang sadar bahwa dia sebenarnya sangat bergantung dan hidupnya sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa gambaran kisah dari Bani Israel ini sebenarnya bertujuan untuk mengingatkan kembali orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel terhadap segala kenikmatan yang sudah mereka peroleh, untuk tidak menjadi orang-orang yang lupa daratan, orang-orang yang selama ini ya selalu merugikan orang lain, orang-orang yang menindas kaum Palestina, orang-orang yang berada di sekitarnya, bahkan berusaha untuk merusak kehidupan dunia ini. Mari kita sebagai muslim mencoba untuk tampil menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita, menjadi contoh teladan bagi orang-orang di sekitar kita, bukan malah menjadi orang-orang yang malah menakuti orang lain atau menjadi contoh yang tidak baik yang membuat orang menjadi enggan untuk menjadikan agama Islam ini sebagai agama yang harus dia peluk. Sadarlah bahwa kita adalah hamba Allah, oleh karena itu lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Insyaallah Allah selalu memberikan kesempatan dan keutamaannya kepada kita. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.